Mau tanya Ustaz, kebanyakan orang sekarang pola hidupnya dari kecil hingga ajal adalah seperti ini. Sekolah, kuliah, kerja, nikah, punya anak, hidup berkecukupan, sampai ajal. Demikian, pola hidup seperti itu. Bagaimana bimbingan Islam yang baik? Nah, loh ini proses ya, mungkin kita lalui, mungkin ya. Mungkin kita lalui, tetapi khawatir kiram ma'asyiral muslimin, bagaimana betul-betul kita berbuat di dalam bingkai bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, kalau orang hanya seperti ini, makan, minum, kerja, ya, dapat uang, tapi dia tinggalkan sholat 5 waktu, hancur hidup dia. Dia tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengenal bimbingan Nabi, rusak hidup dia. Nah, betapa banyak orang tidak mendapatkan kebahagiaan. Harta itu tidak menjadikan seorang bahagia. Ya. Kalau Anda ditanya, dan semoga Anda sepakat dan mesti sepakat, siapa orang yang paling berbahagia? Mesti jawabannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling bahagia. Tapi coba lihat bagaimana kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Rumah beliau, kehidupan beliau. Ya. Yang kita cari adalah kebahagiaan. Ya. Kebahagiaan yang kita cari. Dan kebahagiaan itu ada pada ibadah kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah.